Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca sebuah mukaddimah dari risalah Thalathatul Usul, yaitu tiga landasan utama yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. I'lam rahimakallahu, ketahuilah hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Bahwasanya wajib atas kita untuk mempelajari empat permasalahan. Al-ula yang pertama, al-ilmu, yaitu ilmu. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang dimaksud ilmu adalah, kata beliau, yaitu mengenal Allah dan mengenal nabinya dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Asaniyatu yang kedua, al-amalu bihi, yaitu beramal dengan ilmu tersebut. Asalisatu yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, itu berdakwah kepadanya. Arabiatu yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, yaitu kita bersabar di atas gangguan di atas jalan tersebut. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi, dan saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabri, dan saling menasihati dalam kesabaran. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, yaitu keterangan, kepada makhluknya kecuali surat ini, yaitu surat Al-Asr, maka niscaya surat ini sudah cukup bagi mereka. Qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan berkata Imam Bukhari, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Bab tentang ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dzambik. Maka ketahuilah, yaitu ilmuilah, bahwasannya tidak ada ilah sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah, wa astaghfir li dzambika, dan mohonlah ampun atas segala dosa-dosamu. Kepada abil ilmi, maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memulai itu perintah untuk berilmu, qabla al-qawli wal-amali, sebelum perkataan dan perbuatan. Demikian yang bisa kita baca dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.